umat wong apik usia hafil arti. Ya napa? Usia hafil arti. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim itu yang Palestina. Diutus Allah maro Mekah. Ditindak mereka. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Robwatin fil arti. Pokoke ana tebing, ana gunung, terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wiri dzarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zamzam mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zamzam mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lati tenanis budi Gusti, pokoke kan nek ning kono ana rubwatil ma. Pokoke anggere ana blekutuk-blekutuke banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rubwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah, mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben ro sampean ngono. Ya ro te kluyuran do digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiang Jurhum terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do kluyuran. Kluyuran to Arika Ilia ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoi. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki teng ngene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamat nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok ambek Abu Sufyan apa wong Arab iku sunat. Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Boten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula nu setuju banget mbek Imam Bukhari iki barokah ya mbek itu yang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita ana lengkap ben tambah iman mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane hirok lu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Stakok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minadzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna orang-orang bawahan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa ndak? Ndak. Mbahnya ndak. Terus tanya terus kok. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane ta ora? Ndak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Aja kok dadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia sik tau bodoni tetep kadang kumat paham nggih, perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Heraklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman tuh saja nih zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngentah ini bukti ini nak kok bener. Jadi bener kape. Terus nak perang baik gue menang di. Ya kadang menang pihak baik, kadang menang kulo. Al harbu benana sijal itu Daudi. Kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, okay. Semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul, ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, tidak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya, apakah bapaknya seorang raja? Kamu jawab, tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari, rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus, engkau dia ini terlalu pede. nak kalah terus sawangane ora diurusi pangeran. Lho misale nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madekman kendel dijamin menang, asline ora wani. Malah repot kan. Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana lilahi kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad nak perang Jibril ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ana ulama sing di pendapat ngono iku dadi. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama iku ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Ya masuk akal njen ulama. Mbok bener ora pokoke pinter ngono ae pokoke ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi ku ora wis kendel njen wanita pundhut demi Islam. Lah angko nek kocar kacir, wis kuwanti hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa nabi tentekan khilaf terus ndonga. Sakhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa yatukum napa? Min fawri hadza yumtidkum rabbukum bi khamsati napa? Alafi minal malaikati napa? Sabimi. Nah niku lagi diturunna malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya, kan yo nakalan misale mulai awal Jibril terus mangku malaikat 3000 ya. Salah-salah ku piro, Mas? 3000 ya. Wah, yo berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono ku, Bang. Terus riraku komentar ngene, yo nabi yo kalah barang, tapi sumatakunu lagu malaki bah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak nabi. Kabe alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sik. Bareng Nabi nalono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan ne paman tapi mboten paman lanjer. Ya mbake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya iku ya Nabi niat so, yen apa so keku. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabila Aus nganggo Khosus nganggo Bani Kinanah nganggo Bani pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakanem kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Mane cara Jawa wailah. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku kramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi kramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiyaine iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Ngene kula ora tau klaim Salman Mustafa, repot. Lah sing kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman. Kesel lah piye. Malah diwala-wali nang Jawa Timur mriki rada lupa aja. Ya pancen beda daerah ki beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ra usah. Adat teng mriki ngono wis ngono urusan-urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero kuna akhirnya Muhammad menang. Saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dhekne ngenteni alamat terakhir yaiku ngenteni padahal dhekne iku paham mulai nabi dadi nabi. Niku wawancara mbek napa Heraklius Heraklius. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi menang untung dhekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Yahudi ngalahno Nasrani rajane iku sunat mergo Heraklius raja dadi anggere ana wong menang dianggep raja iki bedane wong cara pandang yo ngene iku tapi intine barokah mluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi musuhe yo pirsa anak Muhammad iku Nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil itu ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokai keluyuran, barokai silang informasi, barokai silang cek mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nadene Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne nopo? Tapi manusia selawase manusia diperhitungan. Lah sing diperhitungan iki sing dora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nah anak buah aku jadi kongkonan, biasanya aku atasan aku jadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'dima tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergo hasud. Dikamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim. Tapi nak ngaji, wah kok darani santri ini gusbak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dia ngaji lah rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nek ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman, mok hasadam min intian. Dadi ora mungkin ahli kitab ora ngerti nek Muhammad nabi, Rasulullah nabi gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam.